إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd ikhwati fillah wa akhawati fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai seperti biasa, mari kita kembali sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, para pemirsa a'azzani Allahu wa iyyakum. Terakhir pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari al-hiwar ats-tsani ba. Ya. Al-hiwar ats-tsani terdiri dari dua hiwar, al-hiwar ats-tsani alif kemudian al-hiwar ats-tsani ba. Ya, dan alhamdulillah kita sudah mempelajari al-hiwar ats-tsani alif dan ba ini beserta dengan mufradat dan tadribnya. Ya, dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki al-hiwar as-salis. Al-hiwar as-salis atau al-muhadatsatu as-salisatu. Ya, al-hiwar as-salis ini juga terdiri dari dua hiwar, dua percakapan, yaitu al-hiwar as-salis alif dan al-hiwar as-salis ba. Ya. Bagi yang punya buku bisa dibuka di halaman, ada cetakan yang halaman 6, kemudian ada cetakan juga yang halamannya halaman 4. Ya, intinya al-hiwar ats-tsalits alif sekarang, ya. Nah, di sini ada dua hiwar. Yang pertama, hiwar kita lihat di sini ada sekelompok laki-laki atau muzakkar. Kemudian al-hiwar ats-tsalits ba itu sekelompok ya wanita, ya, atau muannas, ya. Dan tentu nanti akan kita lihat di sini nanti perbedaan ketika kedua kelompok ini bercakap-cakap, ya, terutama di masalah dhamairnya atau masalah kata ganti kata gantinya. Taib, kita mulai al-hiwar ats-tsalits alif. Unzur wastami' wa'id. Taib, hadzal hiwar yaduru baina Ahmada wa Badr wa al-akh, ya. Jadi di sini ada tiga orang, ya. Ada tiga orang yang bercakap-cakap, yaitu Ahmad, kemudian Badar, kemudian Al-Akh, ya. Taib, qala Ahmad, assalamualaikum. Badar, wa alaikumussalam. Ahmad, hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, Badr ahlan wa sahlan. Ahmad hadza shadiqi huwa muhandisun. Al-akh ahlan wa sahlan. Ahmad ma'as salama. Badr ma'as salama. Ya, maratan tsaniyah. Ya, Ahmad assalamu alaikum. Badr wa alaikumussalam. Ahmad hadza akhi huwa mudarrisun. Badr ahlan wa sahlan. Ahmad hadza shadiqi huwa muhandisun. Al-akh ahlan wa sahlan. Ahmad ma'as salama. Badr ma'as salama. Baik, al-an nanzur ila al-mufradat. Ya, sekarang kita lihat mufradat-mufradatnya. Sebenarnya percakapan ini masih sangat-sangat sederhana, ya, dan kata-kata yang dipergunakan juga, ya, masih sangat-sangat sederhana, ya, dan masih sangat mudah, ya, kata-kata yang di apa namanya yang dipergunakan di hiwar ini, ya. Taib, kita lihat, hadza akhi, huwa mudarrisun. Taib, ma mana hadza akhi? Ini adalah saudaraku. Naam, hadza akhi, ya, hadza ini namanya. Hadza ini artinya ini, ya, kalau bahasa Inggris, ya, this ya, hadza ini namanya ismul lil qarib. Ya, jadi hadza. Ya. Hadza ini salah satu ismul isyarah lil qarib. Ya. Isim isyarah, ya, lil qarib ini yang menunjukkan kepada yang dekat, ya. Jadi isim isyarat, kemudian lil qarib menunjukkan kepada yang dekat, ya. Dan hadza ini, ya, ini lil mudzakkar, ya, ini lil mudzakkari, ya, atau untuk laki-laki, ya. Taib, contohnya di sini hadza akhi, ya. Nah, akhi ini asal katanya dari mana? Akhun. Akhun, ya. Akhun. Ini asalnya, ya. Dia bertanwin. Ya. Dia bertanwin. Karena tidak pakai alif dan lam. Tidak pakai al. Tapi kalau ada alif dan lam. Atau alnya. Maka apa? Al. Al-akhu. Ya. Ini. Alamat isim, tanda isim. Ini juga tanda isim. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia bertanwin. Ini alamat isimnya. Ya. Tapi kalau dia pakai alif lam, ya, maka dia tidak bertanwin. Ya. Konsekuensi maknanya juga berbeda-beda. Kalau dia tidak pakai alif lam, kemarin namanya apa? Nakiro. Ya, kita ulangi lagi, ya. Apa-apa. Namanya nakirah. Ya. Apa artinya nakirah? Tidak definitif. Ya. Kemudian kalau pakai alif lam, kalau pakai alif lam namanya apa? Naam. Kalau pakai alif lam, namanya ma'rifatun. Ya. Atau apa? Definitif. Taib. Ya. Nah, ini akhun ini atau al-akhu, ya. Kemudian di apa namanya? Ditambahkan di belakangnya ya'ul mutakallim, ya. Ya, ini ya namanya. Ya'ul ya ulmu takallimi, ya namanya ya ya ulmu takallimi. Jadi dari kata akhun jadi akhi, ya. Ya, jadi kata akhun jadi akhi. Artinya apa kemarin? Ya, ya, ya ulmu takallim. Kepemilikan, ya. Jadi akhun, seorang saudara. Al-akhu, saudara tersebut atau saudara itu. Akhi, saudaraku. Ya. Baik, kemudian akhi ini, ya, kalau ditambahkan ya ulmu takallim, ya, tidak boleh pakai tanwin lagi. Kemudian tidak boleh pakai alif dan lam lagi. Karena ini sudah ma'rifah. Ya, di sini sudah ma'rifah, sudah ada tanda-tandanya di sini. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, akhun ini adalah muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Nah, maka kita pakai isim isyara hadza. Ya, nanti ada lagi untuk ke mu'annas, ya. Insyaallah kita pelajari di al-hiwar as-salis ba. Ya, ini dulu kita pelajari. Jadi hadza ini ismul isyarati lil qarib. Jadi isim isyarat namanya. Isyarat itu bahasa Indonesia disadur dari bahasa Arab, dari sini isyarat, ya. Asal katanya nanti ada lagi, ini isim masdar namanya, dari kata kerja asyara yushiru, ya. Asyara telah menunjuk, yushiru sedang menunjuk, isyara apa namanya, isyarat ya sudah dalam petunjuk gitu, ya. Sudah disadur ke dalam bahasa Melayu. Taib. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, huwa mudarrisun. Taib, huwa mudarrisun. Taib. Huwa ini apa? Dhamirun muttasil atau dhamirun munfasil? Naam. Huwa ini adalah dhamir dhamirun munfasilun. Ya. Huwa muzakkar atau muannas? Naam, lil muzakkar. Atau untuk laki-laki, ya. Lil muzakkari. Ya. Jadi dhamir ini. Dhamir ini. KG. Apa itu KG? Kata ganti. Kemudian ini. Mungfasil ini. Terpisah. Kemudian lil muzakkar ini untuk muzakkar, ya, atau untuk apa? Laki-laki. Ya. Nah, huwa ini dhamirun munfasil lil muzakkar, ya. Nanti ini ada macam-macamnya juga. Dia seorang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki, ya. Kemudian dia seorang wanita, kemudian dia dua orang wanita, kemudian mereka wanita, ya. Jadi kalau dalam ilmu saraf itu nanti kita pelajari huwa, huma, hum. Ya. Huwa, huma, hum. Ya, hiya, huma, hunna. Ya, itu. Ya, jadi huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti antuma, antunna ana, nahnu. Ya, ini namanya dhamirun munfasil. Nah, ini namanya dhamir munfasilil mudzakkar, ya. Jadi huwa Muhammad, huwa Zaidun, huwa rajulun. Ya. Apa dan seterusnya, ya. Taib, dhamirun munfasilil mudzakkar. Taib, kemudian ini mudarris. Ya, apa artinya mama nama mudarris? Naam. Mudarris. Mudarrisun ini namanya mudarrisun artinya apa tadi? Naam, pengajar ya. Pengajar atau guru laki-laki ya, atau bisa juga dosen bisa ya, guru bisa ya, dan seterusnya. Taib, mudarrisun ini kalau dalam ilmu sharaf ini disebut sebagai apa? Naam. Apa akhirnya? Ismul fa'il ya. Ismul. Naam. Ini namanya ismul fa'il. Ya, jadi ini bukan asli dari sono. Tapi ini diambil dari kata kerja. Ya, ini diambil dari kata kerja. Jadi asalnya mudarrisun ini adalah kata kerja, bukan isim asalnya. Ya. Asalnya kata kerja dari mana? Ala wazni fa'ala yufa'ilu. Naam, ya. Asalnya darasa yudarrisu fi'il amarnya darris isim fa'ilnya apa? Kelihatan enggak di sini? Naam. Ya. Jadi ini asalnya mudarris ini isim, namanya isim fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Ya. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Artinya pengajar, yang mengajar. Ya. Taib. Asalnya ini dari kata kerja. Ya. Darasa. Ini namanya fi'il apa? Darasa. Fi'ilul maadhi atau apa? Lampau. Taib. Kalau yudarrisu fi'lul mudhari. Ya, atau sekarang atau nanti. Darris apa? Fi'il apa? Naam. Fi'lul amri. Perintah. Ya. Kemudian mudarris tadi apa? Naam, ismul fa'il. Ismul fa'ili atau apa? Pelaku. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau fa'il ismul fa'il itu ditambah er gitu. Ya. Contoh misalnya apa? Menulis bahasa Inggrisnya apa? Write, ya. Tinggal tambah er di belakangnya apa? Writer, berarti yang menulis, penulis. Ah, itu kira-kira seperti ini. Ya, ini isim fa'il. Ya, ini isim fa'il. Nah, kalau darasa Ya, ini fi'il, kata kerja. Fi'il madi namanya. Lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Artinya dia telah mengajar. Ya, yudarrisu. Ya, present gitu kan. Sekarang atau future gitu. Nanti. Ya, sedang mengajar atau akan mengajar. Nanti tinggal menambahkan kata. Nanti akan menjadi akan gitu kan. Kemudian darris itu ini apa? Afwan, ini fi'il amr, perintah. Darris, mengajarlah. Nah, mudarris, orang yang mengajar. Orang yang mengajar atau pengajar atau dosen atau guru gitu, seperti itu ya. Baik. Kemudian nanti kalau dalam ilmu saraf nanti kita pelajari ini semua ada wazannya ya. Ada wazannya atau ada timbangannya. Ya, jadi ini ada timbangannya semua seperti ini. Contoh misalnya, ini sekilas aja. Darrasa yudarrisu darris mudarrisun. Ini ada timbangannya, ada wazannya. Wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'ilun. Ya. Baik, kita lihat satu contoh lagi dan sinonim dari atau muradif daripada darrasa yudarrisu mudarrisun ya. Kita hapus dulu. Ya, nanti kalau murajaah tinggal di style lagi ya. Jadi bisa kelihatan. Baik. Kita lihat sinonimnya. Mudarris, mudarrisun. Ini wazan yang sama ya. Dengan wazan yang sama. Muallimun. Nah, muallim ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, muallim. Ya. Baik, mudarrisun sinonimnya ya, bahasa Arabnya muradifnya itu muallimun. Nah, kita tahu tadi bahwa ini berasal dari kata kerja. Ya. Maka ini juga berasal dari kata kerja. Ya, ini namanya isim fa'il, ini juga isim fa'il. Wazannya sama. Ya, wazannya sama. Fa'ala. Yufa'ilu. Kemudian ini apa namanya? Kita enggak perlu bahas semua ya, yang simpel-simpel aja. Kita enggak bahas masdarnya apanya nanti ya. Enggak apa-apa, kita lihat masdarnya juga. Fa'ala fa'ilu taf'ilan. Kemudian fa'il. Ya, kemudian mufa'ilun. Ini kita tidak ambil semua. Taib, ini wazannya namanya masda. Ini afwan, ini wazannya, ini timbangannya. Mudarrisun, darrasa. Yudarrisu, tadris, darris, mudarris. Ya. Sekarang muallimun. Ya, allama. Yuallimu, ta'lim. Ya, makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya majelis majelis taklim ya, majelis ta'lim itu diambil dari isim masdar dari kata kerja allama yu'allimu ta'lim. Ya, jadi majelis majelis sudah bahasa Arab. Ta'lim juga bahasa Arab, isim masdar dari kata allama yu'allimu ta'lim. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya, fa'il allim, mufa'il mudarrisun. Ya, seperti itu. Nah, muallim ya, muallim ini sinonimnya atau muradifnya. Muallimun. Ya, ini juga diambil dari isim fa'il. Isim fa'il apa ini diambil dari isim ini juga namanya ismun fa'il ya, wazannya mufa'ilun. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan asli, ya. Bukan asli. Kalau di kita yang tidak asli itu kan juga kayak pengajar ya. Kan bukan asli kan? Diambil dari kata mengajar. Mengajar, telah mengajar, sedang mengajar, pengajaran, pengajar. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, teach. Teach itu kan mengajar ya. Darrasa yudarrisu. Ya, kemudian teaching gitu kan. Kemudian teacher. Ada er-nya. Nah, teacher-nya ini adalah muallim atau mudarris. Ya, seperti itu. Jadi bukan kata asli. Ya. Bukan kata asli dari sananya. Ya, sama kalau guru kan dalam bahasa Indonesia itu guru asli ya. Guru juga bukan ya. Menggurui. Ah? Bukan kata asli ya. Ah? Asli. Iya, seperti itulah intinya kalau kayak mengajar, pengajar. Nah, itu bukan kata asli. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada namanya disadur dari kata kerja. ya, kemudian dijadikan isim fa'il, kemudian dijadikan isim masdar, ya, dan seterusnya. Ya, taib. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, berarti apa artinya huwa mudarrisun? Taib. Karena dia mudarrisun ini ada tidak pakai alif dan lam, ya. Tidak pakai alif lam, berarti dia nakiroh. Berarti tidak definitif. Artinya kalau kita terjemahkan, huwa mudarrisun, dia adalah seorang pengajar. Nah, seperti itu. Ya, itu terjemahannya seperti itu. Karena dia nakiroh, bukan ma'rifah, tidak definitif. Maka kita terjemahkan, huwa mudarrisun, dia adalah salah seorang pengajar. Ya, atau dia adalah salah seorang dosen, atau dia adalah salah seorang guru. Ya, taib. Badar, ahlan wa sahlan, ya, sudah masyhur ya. Nah, ini diantara penggunaannya ahlan wa sahlan, ya. Maksudnya dia mengatakan kepada mudaris tersebut ahlan wa sahlan, ya. Taib, Ahmad, hadza shadiqi, ya, sama, ya. Hadza ismul isyara lil qarib, isim isyara yang menunjukkan, ismun isyarat yang menunjukkan kepada yang dekat. Dan hadza ini untuk apa? Muzakkar apa muannas? Untuk muzakkar. Taib, shadiqi. Mana sadiqi? Naam. Sadiqi dari kata apa? Sadiqun, ya, ditambah kemudian dimasukkan ya yaul mutakallim, ya. Ya, sadiqun. Ya, ini muradifnya, sinonimnya bisa sahibun. Ya. Juga bisa apa? Bisa juga zamilun, ya. Ya, masih banyak lagi, tapi ini diantara, wallahu a'lam, ini diantara muradif atau sinonim dari kata shodiq. Shodiqun, shahibun, zamilun. Ya. Baik, kemudian kita masukkan tambahkan ya yaul mutakallim. Jadilah dia apa? So. Jadilah so. Shodiqi. Ya. Apa artinya shodiqi? Temanku, ya, teman aku, ya. Jadi kata shodiqun, seorang teman, ditambahkan, dimasukkan ya ul mutakallim, maka jadilah apa namanya, temanku, ya. Taib, huwa muhandisun, ya. Huwa muhandisun. Taib, mana muhandisun? Naam, muhandisun juga isim fa'il, ya. Muhandisun artinya insinyur, ya. Muhandisun, seorang insinyur, ya. Al-ah, ahlan wa sahlan. Ahmadu, ma'assalama, ya. Ma'assalama, Badr, ma'assalama. Apa artinya ma'assalama? Ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi apa namanya, artinya ma'assalama, kalau dalam bahasa Inggris itu apa, ya? Iya, bisa juga, ya, kayak goodbye gitu, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi ini masya Allah, kalau kita kan ma'assalama, ya, artinya ini juga dalam bentuk doa, ya, ma'assalama, jadi semoga keselamatan itu menyertaimu, gitu, seperti itu, ya, ma'assalama, ya. Kalau kita biasanya apa namanya, kalau antum pelajari, ya, apa, belajar sunnah, maka kita biasanya kalau mau berpisah itu ada yang mau berangkat gitu kan, kita katakan fi amanillah, ya, fi amanillah, gitu, seperti itu, ya. Jadi ma'assalama, ini ungkapan kalau mau berpisah gitu, ya. Jadi intinya mendoakan kepada dia keselamatan, seperti itu, ya. Taib, ini al-hiwar as-salis alif, ya. Yang mana di al-hiwar as-salis alif ini, di sini apa namanya, yang bercakap-cakap itu adalah laki-laki atau muzakkar, ya. Taib, sekarang kita lanjut ke al-hiwar as-salis ba, ya. Al-hiwar as-salis ba, unzur wastami' wa'aid, ya. Unzur wastami' wa'aid. Taib, di sini di apa namanya di Al-Hiwar Ats-Tsalitsba ini, kalau antum punya buku coba lihat, perhatikan di situ semuanya gambar wanita ya. Nah, dalam hiwar ini ada Nada, kemudian ada Huda, kemudian ada Al-Ukhtu ya. Kemudian ada Al-Ukhtu. Taib, Nada, Assalamualaikum. Huda, Waalaikumussalam. Perhatikan perbedaannya ya antara Alif dan Ba. Nada, hadhihi ukhti hiya tabibatun. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Huda, ahlan wa sahlan. Nada, hadhihi sadiqati hiya talibatun. Al-ukhtu, ahlan wa sahlan. Nada ma'assalama, Huda ma'assalama ya. Perhatikan di sini apa yang diganti ya, kemudian apa yang tetap, artinya tidak berubah. Ini perhatikan di sini ya, apa yang harus diganti ketika lawan bicara kita adalah mu'annas ya, atau lawan bicara kita adalah mudzakkar ya, lawan bicara kita laki-laki atau lawan bicara kita perempuan, apa yang harus diganti ya. Taib, Nada, Assalamualaikum. Huda, Waalaikumsalam. Nada, hadhihi ukhti. Ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang di atas, ya, yang alif, hadha, akhi. Ya, kalau di sini, hadhihi ukhti. Ya. Di sini ada kata baru. Ya, di sini ada hadhihi hadhihi ukhti ya, dari kata hadhihi ya, kemudian ukhtun kemudian apa namanya ya ul mutakallim taib. Yang pertama hadhihi ya, ini tadi sama maknanya dengan hadza, maknanya sama dan fungsinya sama, ismul isyarah ya, isim isyarat. Cuma perbedaannya ya, kalau hadza lil mudzakkari ya, kalau hadhihi ya lil mu'annasi ya, ini perbedaannya. Kalau hadza lil mudzakkar atau untuk laki-laki, kalau hadhihi lil mu'annas ya, itu perbedaannya. Taib, kemudian kata ukhtun ya, ukhtun dengan akhun itu sama ya, semua saudara ya. Cuma kalau akhun ya, akhun ini untuk apa? Mudzakkar ya, laki-laki ya. Kemudian kalau ukhtun untuk perempuan ya, jadi akhun untuk laki-laki, ukhtun untuk perempuan ya. Jadi kalau ini saudara, ini saudari ya, itu perbedaannya ya. Makanya ukhti gitu ya, ya al-ukht ya, al-ukht ya, kalau disingkat biasanya al-ukht siapa gitu, kemudian al-ah siapa gitu ya, dipakaikan alif lam di situ, al-ah siapa gitu, al-ah Zaid misalnya, atau al-ukht ya, Fatimah misalnya ya. Taib, ini perempuan, afwan, ini laki-laki, ini perempuan ya, jadi saudara, ini saudari ya. Taib, kata akhun dan ukhtun itu ya, itu umum ya, bisa dipergunakan untuk saudara atau saudari yang ada hubungan darah, ya. Bisa juga yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekerabatan, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi bisa dipakai untuk yang kekerabatan, akhi, ya. Akhi, akhil, akhi sogir, adekku, akhil kabir, kakakku, bisa. Atau ukhti sagira, saudariku, ukhti sagira, saudari adekku, ya. Kemudian ukhti al kabira, kakakku yang perempuan gitu, bisa. Ya, bisa juga dipergunakan untuk orang lain yang tidak ada hubungan darah. Ya, seperti misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Ya. "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu apa? Bersaudara, walaupun tidak ada hubungan darah. Ya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tapi apa? "Innamal mu'minuna ikhwah." Nah, untuk saudara ada yang lebih spesifik lagi, ya. Yang mana itu hanya digunakan untuk saudara kandung, ya. Apa itu? Tahu nggak? Saudara laki-laki kandung. Tahu nggak? Naam. Syaqiqun. Ini khusus untuk saudara kandung, ya. Syaqiqun. Ini saudara. Ya, saudara, tapi ini untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan apa? Tinggal tambahkan ta marbutah di belakangnya. Syaqiqatun. Ya, ini tidak bisa lagi dibawa kemana-mana maknanya. Ya, jadi ini khusus untuk saudara kandung. Saudara kandung ini saudari kandung. Tapi kalau akhun atau ukhtun itu umum, ya. Bisa ada hubungan darah, bisa tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi kalau ini harus kandung, syaqiqun, saudara kandung, kemudian syaqiqatun, saudari kandung, ya. Taib, hadhihi ukhti, ya. Hadhihi taib, hadhihi afwan, ini bukan ukhti, ya. Shadiqati, ya. Basahi, hadhihi ukhti. Taib. Kemudian kita lihat hiya tabibatun. Ya, hiya taib. Apa perbedaannya tadi yang pertama? Ya, kalau yang pertama memakai apa? Huwa. Huwa. Kemudian huwa apa di situ? Mudarrisun, ya. Enggak usah kita pakai tabib aja biar jelas. Perhatikan perbedaannya, ya. Kalau hiya ini apa? Dhamirun munfasil lil hiya. Dhamirun munfasil lil lil apa? Naam. Lil muannatsi. Kalau huwa tadi apa? Dhamirun munfasilun lil naam. Taib. Nah, perhatikan setelahnya. Apa perbedaannya di sini dengan hiya tabibatun dengan huwa tabibun? Hiya memakai apa? Memakai ta marbutah. Ya. Kalau huwa tanpa ta marbutah. Nah, itu bedanya, ya. Nah, yang menandakan bahwa dia ini muannas atau perempuan adanya t ta marbutoh. Ini yang pertama hiya. Kemudian yang kedua, ini harus mengikuti ini khabar namanya. Ya. Kalau tidak salah juga sudah dibahas di apa? Guru kita sudah bahas ya. Mubtada dan khabar, ya. Karena mubtadanya adalah muannas, maka khabarnya juga harus muannas, ya. Nah, jadi enggak boleh hiya tabibun. Ya, atau enggak boleh huwa tabibatun, enggak boleh. Tapi hiya tabibatun huwa tabibun. Seperti itu. Contoh lain misalnya, huwa kita pakai mudarris. Huwa mudarrisun. Ya. Taib, huwa mudarrisun. Biar lebih aplikatif, tadi kan sudah ya. Kalau hiya kan huwa kan mudarrisun. Kalau hiya? Tinggal tambah ta marbutah di belakangnya yang menunjukkan bahwa dia itu seorang perempuan. Jadi ini enggak perlu dirubah. Ya, karena ini kan tadi isim fa'il. Isim fa'il itu bisa juga fa'ilah. Bisa pelaku laki-laki, bisa pelaku perempuan. Kecuali dalam beberapa kondisi, dalam hukum-hukum itu seperti misalnya haid, enggak perlu haidatun, ya. Haid kan dari kata hada, dari kata haid, ya. Itu isim fa'il, haid. Nah, haid itu haidun, ya. Karena yang haid itu cuma perempuan, jadi enggak perlu pakai haid haidatun. Ya, sama kalau yang kita maksudkan adalah hamil di sini mengandung, maka kita tidak perlu memakai kata hamilatun. Karena yang mengandung itu cuma perempuan. Kecuali kalau hamil dibawa ke makna yang lain. Misalnya huwa hamilul kutub, misalnya dia membawa buku-buku, nah baru boleh kita katakan huwa hamilul kutub atau hiya hamilatul kutub. Nah, itu boleh seperti itu. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan hamil mengandung di sini, maka tidak perlu hamilatun, ya. Jadi kita katakan hiya hamil, dia itu hamil, maksudnya dia mengandung, ya, seperti itu, ya. Jadi hiya di sini tinggal tambahkan mudarrisun, di sini tinggal tambahkan apa? Mudarrisatun, ya, mudarrisatun. Nah, huwa mudarrisun, hiya mudarrisatun, ya. Taib. Ya, di sini hiya tabibatun, ya. Apa arti mana tabibatun atau tabibun? Naam. Ya, sudah disadur ke bahasa Melayu juga. Tabib, ya. Biasanya kan dulu kan dia itu tabib loh gitu. Maksudnya dia mengobati penyakit gitu. Ya, dia seorang yang mengobati penyakit. Dulu dipakai kata tabib, kalau sekarang mungkin udah enggak, ya. Nah, disadur dari sini. Kalau laki-lakinya tabib artinya seorang dokter. Kalau huwa tabibun, dia seorang dokter, tapi kalau perempuan hiya tabibatun, dia seorang dokter, ya. Baik. Selanjutnya, ahlan wa sahlan. Hadhihi shodiqati, ya. Hadhihi shodiqati, ya. Ini sudah dibahas tadi belum? Hadhihi belum, ya. Nah, kalau haza tadi apa? Udah dibahas belum ini? Belum ya? Haza apa lil? Ismul isyara. Ismul isyara. Isyarati lil qarib dulu. Ya, kemudian hadhihi sama, ya. Taib, kalau hadha lil muzakkari, kalau hadhihi lil muannasi, untuk muannas, ya. atau untuk perempuan. Jadi tidak boleh dipakai, ini tidak boleh dipakai untuk laki-laki ya, atau mudzakkar, ini juga tidak boleh dipakai untuk perempuan atau muannas. Ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Harus sesuai dengan penggunaannya masing-masing ya. Hadhihi shodiqati ya, dari kata shodiqatun ya, dari kata shodiqatun. Ya, kemudian ditambah yaul apa? Yaul apa namanya? Yaul mutakallimi. Ya, istilah-istilah begini nanti dihafalkan ya. Karena ini nanti terus akan kita pelajari ya. Shodiqatun, kemudian ya al-mutakallim. Ya. Ya, jadi shodiqatun, shodiqati. Mudarrisatun, mudarrisati. Ya. Kemudian saburatun, saburati. Ya, ini namanya ya'ul mutakallim. Apa artinya shodiqah? Ya, sama shodiq. Ya, cuma kalau ini pakai tamarbuto di belakangnya karena dia muannas. Kalau shodiqun tidak pakai tamar buta. Jadi shodiqun teman-teman aku. Ya, kalau shodiqatun juga laki-laki, shodiqatun juga artinya teman aku tapi untuk perempuan ya. Jadi shodiqatun ya, kemudian dimasukkan ya yaul mutakallim. Jadilah shodiqati. Shodiqatun seorang teman perempuan atau shodiqun seorang teman laki-laki. Ditambahkan ya ul mutakallim di belakangnya, jadi shodiqi teman laki-lakiku, shodiqati teman perempuanku, ya seperti itu artinya ya. Baik, kemudian hiya thalibatun ya, hiya thalibatun, hiya thalibatun tadi sudah ya dibahas hiya, sekarang thalibatun, mama anak thalibatun. Ya, talibun. Untuk perempuan talibatun. Ya, ini untuk laki-laki. Ini untuk perempuan. Apa perbedaannya di sini? Kalau yang laki-laki dan perempuan? Ya, cuma tak marbuta saja ya. Di sini ada tak marbuto. Ya. Nah, talibun dan talibatun ini isim fa'il ya. Ini juga isim fa'il. Ini isim fa'il. Asalnya ini kata kerja. Jadi bukan asli. Ya, ini bukan asli. Tapi asalnya kata kerja. Kata kerjanya apa? Dari mana? Naam. Talaba. Yatlubu. Kemudian talaban. Isim masdarnya, kemudian fi'il amrnya utlub. Ya. Nah, ini isim fa'il. Ya, isim fa'il. Apa tandanya kalau dia itu isim? Ya, ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Ini isim, bukan asli isim. Tapi dia berasal dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Talaba yatlubu talaban utlub. Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'alan uf'ul. Ya, itu wazannya. Apa artinya talaba yatlubu? Nah, talaba yatlubu itu banyak artinya. Di antaranya talaba yatlubu itu talaba artinya dia telah meminta, ya, dia telah menuntut, ya. Itu di antara makna daripada talaba yatlubu. Makanya talibul ilmu itu artinya apa? Penuntut ilmu. Ya, talibul ilmi itu artinya penuntut ilmu, ya. Dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ini diambil dari kata masdarnya, talabul ilmi, talab. Ya. Kemudian kalau tidak salah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, marhaban ya talibal ilmi. Ya, marhaban ya talibal ilmi. Ini isim fa'il, mempergunakan isim fa'il. Kemudian ada ungkapan yang sebagian saudara-saudara kita biasa mengatakan bahwa itu adalah hadis, ya, tapi ternyata itu adalah hadis palsu. Lebih cocoknya kalau kita katakan bahwa itu adalah ungkapan atau kata mutiara gitu kan, seperti itu, ya. Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini memakai fiil amr, ya. Utlub artinya tuntutlah. Utlubul ilma, tuntutlah ilma walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Ada orang yang mengatakan, oh ini hadis, padahal ini adalah hadis palsu. Tidak boleh kita katakan hadis, ya. Karena kenapa? Kalau kita mengatakan itu hadis, itu artinya mengatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu. Dan kalau mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu, Rasulullah mengancam kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan aku, ya, mengadakan dusta atas nama aku gitu kan, ya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, ya. Nah, ini kata talib, ya. Dia talibul ilmi gitu, ya. Artinya dia seorang penuntut ilmu. Kalau untuk perempuan talibatul ilmi, laki-laki talibul ilmi, dia seorang penuntut ilmu, ya. Kalau untuk perempuan talibatul ilmi, dia seorang wanita penuntut ilmu. Dari kata kerja talaba yatlubu, talaba fi'il madi, dia telah meminta atau dia telah menuntut. Yatlubu, dia sedang menuntut, ya. Talaban, ini bisa tuntutan seperti itu. Kemudian utlub, tuntutlah. Nanti ada lagi fi'il nahi, ya. Kemudian isim makan, ya. Kemudian isim alat dan seterusnya itu ada lagi, tapi nanti kita pelajari pelan-pelan insyaallah. Kemudian ahlan wa sahlan, ma'assalama. Ini sudah selesai walhamdulillah, ya. Jadi kita sudah menyelesaikan al-hiwar ats-tsalits. Kita sudah selesaikan al-hiwar ats-tsalits alif dan al-hiwar ats-tsalits ba, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok subuh, ba'da subuh di mufradat, ya. Kemudian juga kita masuk ke tadrib, ya. Kita masuk ke tadrib. Besok tadribnya sudah mulai agak banyak, ya. Sudah mulai agak banyak. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada subuh hari yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.